Dulurku, ada Juana Audio, terima kasih. Juga ada Neo Record, terima kasih. Juga New Metro Mania, Acha Nisti. Terimalah, ada... Thank you.